Mitra Bisnis, pemerintah akhirnya mengeluarkan peraturan pemerintah tahun 2014 sebagai Juklak dan Juknis dalam menjalankan amanat Undang-Undang Mineral dan Batubara tahun 2009. Dalam peraturan tersebut, pemerintah memang memberikan kelonggaran untuk tetap dapat mengekspor produk tambang dan olahannya secara penuh sampai dengan tahun 2017 mendatang, seraya menunggu para pengusaha tambang lokal maupun asing untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter di dalam negeri. Seperti apa pandangan Kwi Kian Gi atas persoalan ini? Untuk membahasnya, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik, Pak Kwi. Apa pendapat Bapak melihat larangan ekspor mineral mentah ini baru berlaku penuh pada 2017 mendatang? Sehingga raksasa-raksasa tambang global masih bisa mengekspor bahan tambang yang mereka eksploitasi? Nah, ya kan lucu gitu. Saya kira bukan hanya Freeport, yang lainnya juga boleh lagi kan? Sampai 2017. Nah, dia mengharapkan dari sekarang sampai 2017, perusahaan-perusahaan asing yang sudah menggarap ini, lalu berhenti ekspor total, tidak boleh, artinya boleh ekspor terus, tapi harus ada smelter macam-macam. Dan yang menyediakan smelter, mesti swasta, gitu kan. Mesti swasta, tidak pemerintah. Gitu. Nah, sekarang kalau mereka tidak membuat smelter, tidak membuat sama sekali, 2017 antara sekarang sampai 2017, waktu itu dipakai untuk lari, untuk meninggalkan semuanya gitu. Atau gimana? Nah, kemarin Bapak melihat pabrik pemurnian atau smelter sebaiknya dikelola oleh negara melalui BUMN. Mengapa harus begitu, Pak Kwi? Begini, itu kekayaan itu kan tidak dibuat oleh siapa-siapa. Itu kan kekayaan diberi oleh Tuhan kepada seluruh rakyat Indonesia yang harus dipakai secara adil. Nah, kalau dipakai secara adil, ya BUMN yang menggarap. Saya tidak mengatakan 100% BUMN, tetapi sampai suatu tahap tertentu yang sudah ready untuk diperjualikan di pasar dunia dalam bentuk bahan baku industri, tetapi tidak dalam bentuk mentah total gitu. Nah, sekarang saya ingin memberi contoh yang konkret sekali ya. Jadi Malaysia itu punya Sime Darby. Sime Darby itu BUMN murni Malaysia. Perusahaan dibeli oleh pemerintah, lalu kemudian sawit milik pemerintah. Perkebunan sawit besar-besaran milik pemerintah. Sawitnya itu diekspor ke Belanda. Terus di Belanda ada pabrik sangat modern. Orang Belanda semua yang memanage, tapi sepenuhnya dimiliki oleh negara Malaysia. Jadi semua orang Belanda yang di sana itu pegawainya, Sime Darby gitu. Nah, itu lebih hebat. Demikian Kwi Kian Gi. Benny Rahmadi, Pas FM.